Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'ad. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, terkait dengan musibah yang menimpa saudara kita, salah satu dari ustaz kita, itu merupakan sebuah musibah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Semoga beliau dan keluarganya diberikan kesabaran, ketabahan, dan diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ketahui bersama bahwa sebuah musibah yang menimpa seorang muslim, seorang yang beriman, adalah sebagai rahmat dari Allah Azza wa Jalla, sebagai penghapus dosa untuknya, dan bahkan bisa sebagai penambah dari pahala untuknya, dikarenakan kesabaran dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala amatlah besar ganjaran dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang mana pahala bagi orang-orang yang bersabar tiada terhingga, tiada terhitung saking banyaknya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, maka sebagai nikmah bala atas mereka. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa seorang muslim antara satu dengan yang lainnya, orang beriman antara satu dengan yang lainnya, itu seperti satu anggota tubuh, satu jasad. Jikalau salah satu dari anggota tubuh tersebut sakit, niscaya anggota tubuh yang lainnya pun merasakannya. Contoh saja sariawan, salah satu luka yang terdapat di gusi ataukah lidah ataupun bibir, maka satu anggota tubuh ini pun merasakannya. Ia biasanya berbicara dengan lancar, kemudian agak terganggu. Biasanya makan, minum tanpa ada hambatan, sekarang terasa perih, dan seterusnya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bahu-membahu, bekerja sama, berta'awun, sesuai dengan apa yang kita miliki, yang kita mampu, berupa materi ataukah berupa doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk meringankan beban saudara kita yang sedang Allah Azza wa Jalla berikan musibah ataukah cobaan kepadanya. Kita tahu bahwa Allah Rasul alaihi salatu wasalam telah bersabda, "Wa man yassara an mu'sirin yassara Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa saja yang meringankan beban orang yang kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla akan ringankan, mudahkan bagi dia urusannya, kesulitannya, baik di dunia, demikian pula di akhirat. Maka ini kesempatan bagi kita untuk saling berjibaku, saling bertaawun, yang kemudian tentunya nanti akan dikoordinir dari pihak ma'had. InsyaAllah ta'ala tidak lama lagi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, tak lupa kita saling mengingatkan dan terus saling mengingatkan untuk senantiasa menjaga doa di waktu pagi, doa di waktu petang. Dikarenakan sebuah doa di samping itu bernilai ibadah, juga akan bermanfaat untuk kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa yang kita panjatkan. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhi laylah wa khaira ma ba'dah. Allahumma inni a'udhu bika min syari ma fi hadhi laylah wa syari ma ba'dah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada engkau kebaikan yang ada di malam ini dan kebaikan yang setelahnya. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada engkau, berlindung kepada engkau dari kejelekan yang ada di malam ini dan kejelekan setelahnya. Dan di waktu siang pun sama, kita baca di waktu pagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga ikhtiar yang mungkin bisa kita tempuh sebagai bentuk upaya usaha untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Dan di antara berapanya, dari berapa yang hendak kami sebutkan, ini telah terjadi pada saudara kita, namun alhamdulillah sebagainya ada yang tidak sampai ya menjadi musibah yang besar. Yang pertama terkait dengan lampu, kita upayakan lampu yang bukan murahan, karena pernah juga terjadi di 3 tempat dari saudara kita. Lampu yang murahan ternyata bisa meletus, mengakibatkan kebakaran. 1, qadarullah masyafa'ala, sampai melalap banyak harta. 2, ya, ketahuan yang alhamdulillah masih 6, minim. Taib. Dari musibah yang terjadi. Saya teringat ketika dahulu setelah gempa Bantul, kami para thalabah ya dikirim untuk bertaawun, kerja bakti ke Sewon, ke tempatnya Ustadzuna Ustadz Abdul Haq hafizallahu ta'ala, yang beliau salah satu pengurus di situ. Ia menyampaikan, tayyib, ya karena membeli barang atau sesuatu yang murah, tapi qadarullah ya belum dipakai sudah pecah. Ya pengennya ngirit, namun malah ngorot seperti itu. Tayyib, bukan kemudian berlebihan, ya sudah tetap standar dari masing-masing kemampuan, tapi ya terkait dengan lampu di kita perhatikan bersama, jangan beli yang murahan, karena terkadang ada beberapa yang mudah meletus, yang menyebabkan ya terbakarnya dari instalasi yang ada. Kemudian juga yang kedua, kabel yang tidak standar, yang serabut, yang tidak sesuai dengan standar atau SNI, seperti itu juga bisa menimbulkan percikan api listrik. Sepantasnya untuk kita perhatikan. Kemudian juga terkait dengan pemanas, semacam dispenser atau pemanas air yang berbagai macam jenisnya, itu juga diperhatikan. Karena sempat ditinggal sholat, pemanasnya masih tercelup di salah satu cairan gitu ya. Qadarullah, setelah pulang sholat duhur kalau tidak salah, kalau tidak duhur di asar, itu juga terjadi letusan. Ya, sampai tinggi, alhamdulillah, ketahuan dan api bisa terkondisikan sehingga tidak mengakibatkan kerusakan ataukah kerugian yang besar. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, min bab wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang ketiga adalah terkait dengan tabung gas. Ketika kita hendak bepergian jauh, maka diupayakan untuk kita cabut, karena ketika masih menancap, menyambung ke gasnya itu, kalau terjadi ya percikan api atau misalnya bisa menyemburkan ya api semakin besar, seperti tersulut seperti itu, sehingga diupayakan untuk dicabut sebelum kita bepergian jauh. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat-surat yang berharga kita simpan di tempat ataukah wadah yang sekiranya aman, baik aman dari api ataukah aman dari air. Kemudian yang kelima, kita minta kepada tetangga kita nitip kunci dan seterusnya. Mungkin ada sesuatu yang mungkin kita lupa mematikannya, ataukah jika ada perlu yang sekiranya butuh kepada bantuan tetangga sementara kita tempat lokasinya jauh dari rumah, itu bisa untuk gerak cepat dari tetangga yang ada di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan masalah tetangga, kita ketahui bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah azza wa jalla dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Ya, disebutkan oleh para ulama tetangga itu ya 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, depan, belakang, itulah tetangga kita. Ya. Kita berbuat baik kepada mereka, kita penuhi hak-hak mereka, kita muliakan mereka, kita agungkan mereka. Nah, jangan sampai kita malah tidak akur, tidak guyub, tidak rukun kepada tetangga, yang mengakibatkan perkara yang tidak baik, belum lagi menyelisih dari apa yang dibimbingkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Salah satu ucapan yang disampaikan oleh Ustadzina Ustaz Abdul Haq di majelis kita ini, beliau menyampaikan, pagar mangkok luweh kuat ketimbang pagar tembok. Ya. Artinya, dalam bahasa Indonesia, kita berbuat baik kepada tetangga dengan satu mangkok sup, kuah, ataukah makanan tertentu, ataukah yang semisal yang kita berbuat baik kepada tetangga, itu jauh lebih kuat menjaga kita dibandingkan tembok pagar yang tinggi menjulang. Lebih kuat dengan kita berbuat baik kepada tetangga. Minimalnya ketika kita punya jemuran, kita sedang keluar, ya ternyata belum sempat untuk memasukkannya, maka tetangga melihat kemudian dimasukkan, fabiwa ni'mah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal hafdzakumullah.